sewangi merem meneng dada iki kancan nono aku penilang kangenku suwe ra ketemu nginep neng kutha iki seprene aku ngenteni yen sing duwe tresno senajan mung sedelong aku kau yang